ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa sallama taslimin katsira amma ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang tawassut khabar inna wa akhwatiha. Hukum menempatkan khabar inna di tengah-tengah antara inna dengan isimnya. Sebutkan oleh beliau bahwasanya tidak boleh untuk kita menempatkan khabar inna di tengah-tengah antara inna dengan apa? Isimnya. Kecuali kalau khabarnya apa? Dharaf ataupun jar wa majrur. Di sini tidak dibahas tentang bagaimana kalau ma'mulnya khabar ditempatkan di tengah-tengah antara isim inna dan akhwatnya dengan khabarnya. Seperti inna zaidan, ya, ta'amaka akilun. Inna zaidan ta'amaka akilun. Di sini isimnya tetap didatangkan setelah inna. Hanya saja di sini ma'mulnya khabar, khabar di mana? Inna zaidan ta'amaka akilun. Akilun. Ta'amaka itu ma'mulnya akil, ya, maf'ul dari khabar yaitu akil. Dia boleh atau bisa ditempatkan di tengah-tengah antara isim inna dengan apa? Khabarnya. Jadi kalau ma'mulnya khabar, ma'mul khabar itu umum, luas, tidak terbatas pada maf'ul, dharaf atau bunjar majrur, ya. Boleh dia ditaruh di tengah-tengah antara isimnya inna dan khabarnya. Seperti dalam contoh inna zaidan ta'amaka akilun, boleh. Ya. Ta'amak itu maf'ulnya akil dan akil khabar dari inna. Boleh untuk dia ma'mulnya akil, ma'mulnya khabar yaitu ta'amak diletakkan di tengah-tengah antara isimnya, ya, ataupun antara inna dan isimnya, ataupun antara apa? Isimnya inna dan khabarnya, boleh. Ya. Ataupun tidak boleh seperti itu, yang boleh adalah ketika apa? Diletakkan ma'mulnya ini antara apa? Isim dengan khabarnya. Inna zaidan apa? Ta'amaka akilun, boleh. Itu. Inna zaidan ta'amaka akilun. Tapi kalau didahulukan, ya, ataupun diletakkan antara inna dengan apa? Isimnya enggak boleh. Inna ta'amaka zaidan akilun, enggak boleh. Ya, di sini enggak disinggung pembahasan ini. Ya. Bisa dipahami enggak tadi? Pembahasan tambahan yaitu bolehnya untuk kita menempatkan di tengah-tengah, yakni menempatkan ma'mulnya khabar di tengah-tengah antara isim dan khabarnya. Seperti inna zaidan, ya, inna zaidan ta'amaka akilun. Ta'amak ini maf'ulnya akil dan akil khabar. Boleh di sini ma'mulnya khabar ditempatkan di tengah-tengah antara isimnya inna dan khabarnya. Itu boleh. Apakah maf'ul ataupun dhorof, ma'mulnya ataupun jar majrur. Yang tidak boleh ketika apa? Yang diletakkan di tengah-tengah antara inna dan isimnya adalah khabar. Dan khabarnya bukan apa? Dhorof, bukan pula al-jar wal majrur. Nah, di sini kita lanjutkan. Belum selesai pembahasannya. Wa yustathna min dhalika ma idha kana al-khabaru dhorfa. Aujaran wa majrura. Dan dikecualikan dari larangan itu, yakni larangan meletakkan khabar di tengah-tengah antara inna dan isimnya, dikecualikan yaitu apabila khabarnya berupa dhorof, dhorof zaman ataupun dhorof makan. Aujaran wa majruran, ataupun khabarnya jar dan majrur. Artinya kalau khabarnya inna itu adalah dhorof atau jar majrur, maka boleh, ya, dia diletakkan antara apa? Di tengah-tengah antara inna dan isimnya, boleh. فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِيهِمَا أَنْ يَتَوَسَّطَ. Sesungguhnya, ya, di sini ha, bamir asya'an, tidak ada merja'nya, tempat kembalinya. Sesungguhnya, perihalnya, bahwasanya يَجُوزُ فِيهِمَا, boleh, pada keduanya, itu apa? Wardan, jar majrur, أَنْ يَتَوَسَّطَ, untuk berada di tengah-tengah, antara apa? Inna dan isimnya. Ya, boleh. Kenapa demikian? لأنهم توسعوا فيهما ما لم يتوسعوا في غيرهما. Karena mereka ahli nahu berluas-luas pada penggunaan dharab dan jar wa majrur, pada apa yang mereka tidak berluas-luas pada selainnya. Ya, jadi kalau dalam hal dharab dan jar majrur, ahli nahu itu berluas-luas dalam penempatannya, sehingga mereka membolehkan. Ya, untuk khabarnya diletakkan di tengah-tengah antara inna dan isimnya ketika berupa dharaf dan jar majrur. Di antara syahidnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ladaina ankala wa jahima." Sesungguhnya di sisi kami ankala, ada ankal, belenggu-belenggu, wa jahima, dan juga neraka jahim. Kita ya Rabb, inna apa? Harfu taukidin wa nasbin. Ladaina ini dzaraf la ya. Lada itu dzaraf ya, mabni ala sukun fi mahalli apa? Nasbin, dzaraf, berapa? Makan. Di sisi kami maknanya inda. Indana maknanya. Dan dia apa? Mudhaf. Na dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Ini ladaina itu adalah muta'alliq dengan mahdhuf, dan dia sebagai apa? Khabar. Ya. Jadi ingat, kalau ada khabar berupa dzaraf atau jar majrur, maka dia mesti muta'alliq dengan yang mahdhuf. Ya. Takdirnya apa? Bisa kainun ataupun istaqarra, ya. Wa akhbaru bi dzarfin aw bi harfi jar nawina ma'na kainin aw istaqarr. Kata Ibnu Malik demikian. Wa akhbaru bi dzarfin aw bi harfi jar nawina ma'na kainin aw istaqarr. Mereka ahli nahwu mengkhabari dengan dzarf ataupun jar majrur dalam keadaan meniatkan di situ makna kain ataupun istaqarra. Muta'alliqnya boleh fi'il istaqarra ataupun isim fa'il kainun. Jadi ladaina itu dzaraf muta'alliq bi mahdhuf khabar di. Pada mahalnya apa? Rafa. Ya, di sana ada pembahasan tentang sebenarnya yang menjadi khabar, khabar itu apakah dzaraf itu sendiri atau yang mahdhufnya yang dzaraf itu berkait dengannya. Tapi enggak masalah antum untuk memilih ladaina sebagai dzarafnya, karena dia menggantikan posisi muta'alliq yang mahdhuf itu. Jadi ladaina pada mahalnya apa? Rafa sebagai khabar muqaddam. Ya. Ankala sebagai apa isimnya? Inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhiri wa huwa harfu 'athfin jahiman ma'thuf. Ya, ma'thufun 'ala al-ma'thuf 'ala al-mansub. Mansub mithlu 'alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi. Nah, di sini kita dapati ya khabarnya yang berupa dzaraf, dzaraf apa? Makan ladaina diletakkan di tengah-tengah antara apa? Inna dan isimnya. Dan itu boleh. Silakan dikiaskan. Ya. Seperti inna zaidan indana. Boleh dikatakan apa? Inna indana zaidan, boleh. Ya. Tinggal dikiaskan aja. Ya. Inna zaidan amamak. Boleh dikatakan inna amamaka zaidan, dan seterusnya. Kemudian contoh khabar yang berupa al-jar wal-majrur yang diletakkan di tengah-tengah antara inna dan khabarnya adalah inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada ibrah, benar-benar ada pelajaran. Liman yakhsha, bagi orang yang takut. Ya, inna apa? Harfu nasbin wa taukidin. Fi dhalik, ini al-jar wal-jar wa majrur. Atau kalau mau dirinci orangnya boleh. Fi harfu jar, mabni ala sukun, la mahala la minal i'rab, dhalika ismu isyarah. Ya. Mabni ala, aslinya yang menjadi ismu isyarah, dha'nya saja ya, ala sukun dia. Lamnya untuk menunjukkan jauhnya. Karena harful khitab. Ya, tapi untuk meringkas, tidak mengapa, dikatakan dhalika ismu isyarah, mabni al-fat, fi mahali apa? Jarin. Karena kemasukan apa? Fi. Ya. Kalau anda mau rinci ya tadi. Isim syaranya za. Isim syaranya za. Mabni ala sukun. Fima ala jarin. Ya. Al-jar wal majrur muta'alliqun. Dikatakan seperti itu ya. Muta'alliqun di mahduf. Ya. Sebagai apa dianya? Khabar. Ya. Muta'alliq di mahduf. Sebagai khabar. Ya. Kemudian la'ibrotan lamnya lam apa? Lamul muzahlaqa ataupun lamul muzahlafa. Sudah sering kita ulang ya tentang makna dari lam al-muzahlaqa ataupun muzahlafa. Makna dari lam muzahlaqa atau muzahlafa adalah lam yang digelincirkan. Ya, digelincirkan dari yang asalnya. Asalnya dia itu di awal. La inna. Ya. La inna. Asalnya demikian kan? Lamul ibtida. Kemudian karena di sini berturut-turut ya datang dua pentaukid, maka ini tidak menjadi bagus, tidak membuat bagus kalam, maka digelincirkan apanya, lamnya pada khabarnya. inna fi dza, atau di sini pada isimnya ya, inna fi dzalika la ibrah, ya, sehingga lamnya lamul muzakhlaqa ibrah sebagai ismu inna. Kalau mau dikatakan muakhar boleh, ismu inna muakhar mansub wa alamat nasbih al fathah al dhahir ala akhiri liman ila al jar wal majrur muta'alliq bi ibrah. Kemudian man isim mausul mabni ala sukun fi mahalli ma jarrin dengan lam itu. Kemudian yakhsha fi'lun mudhari' marfu' li tajarrudi min an-nasib wal jazm wa alamatu rafi ad-dhammah al-muqaddar ala akhirih mana min dhuriyah ba. Apa di sini? Li'annahu mu'tal al-alif ya, dengan mu'tal alif ya. Ta'adzur, tidak bisa muncul harakat di situ pada alif. Mana aidnya yang kembali kepada man? Huwa yang ada pada yakhsha itu huwa kembali kepada man. Ya, liman yakhsha. Ya, di sini syahidnya bahwasanya fi dzalik itu khabar bagi inna, dan dia diletakkan antara inna dan apa? Isimnya ibrah, dan itu boleh dan bisa dikiaskan. Ya. Inna fil masjidi apa? Misalkan apa? Al muslimina misalkan. Al musallina boleh. Inna fil masjidi al musallina, atau innal musallina fil masjidi. Silakan boleh dibolak-balik. Kalau khabarnya apa? Iya, dharafatun jar wa majrur. Dan ini sering kalau antum sering perhatikan ya, ketika baca Al-Qur'an didapati. Sering didapati seperti ini ketika antum baca Al-Qur'an dengan perhatian i'rabnya, antum dapat ini banyak. Kemudian wastaghnaitu bi tanbihi 'ala imtina'i tawassuti fi ghairi mas'alati dharfi wal majrur 'an tanbihi 'ala imtina'i taqdim. Dan saya istaghnaitu mencukupi atau mencukupkan bi tanbihi dengan tanbih saya tentang imtina'i tawassut, dilarangnya khabar diletakkan di tengah-tengah pada selain masalah dharf dan majrur dari itu. Jadi saya mencukupi dengan mentanbih larangan untuk meletakkan khabar ya di tengah-tengah antara inna dan akhwatnya dengan apa? Isimnya, pada selain masalah dharf dan majrur dari ya memberikan tanbih ya peringatan alam tina ya khabar inna dan akhwat sudah mencukupkan, tidak boleh untuk khabarnya diletakkan di tengah-tengah, mencukupkan dengan itu sehingga tidak membutuhkan lagi untuk menanbih bahwasanya tidak boleh pula untuk apa khabarnya diletakkan sebelum inna. Kenapa demikian? Hanya mencukupkan larangan ya ataupun peringatan tentang tidak bolehnya meletakkan khabar di tengah-tengah antara inna dengan isimnya, mencukupkan dengan itu sehingga tidak perlu lagi menyebutkan tentang larangan didahulukannya khabar inna dari innanya itu sendiri. Li'annam tina'al ashal yastalzim imtan imtina ghairih. Karena kalau yang paling mudah saja terhalang, ini kan kalau khabarnya inna dan akhwatnya ditaruh di tengah-tengah kan lebih mudah daripada kalau khabarnya diletakkan sebelum innanya. Betul enggak? Iya kan, lebih ringan, lebih enteng kan daripada kalau didahulukan khabarnya dari innanya. Ya, kalau dikatakan bahwasanya inna qaimun zaidan enggak boleh. Inna qaimun zaidan enggak boleh, harus dikatakan inna zaidan qaimun. Apalagi kalau dikatakan qaimun inna zaidan. Kalau diletakkan di tengah-tengah saja enggak boleh, apalagi apa? Kalau didahulukan. Ya itu. Li'annam tina'al ashal, karena terhalangnya mendahulukan. Ya. Karena intina'al ashal dilarangnya untuk ataupun dilarangnya sesuatu yang mudah itu mengharuskan dilarangnya selainnya yang lebih sulit, ya kan? Kalau diletakkan di tengah-tengah kan enggak terlalu jauh tuh. Ya, ini pun enggak boleh, apalagi kalau khabarnya diletakkan di awal. Qaimun inna zaidan, ya lebih-lebih enggak boleh. Di khilafil aks, berbeda dengan sebaliknya. Ya, berbeda dengan sebaliknya. Kalau misalkan tidak boleh ya amil ini ataupun ma'mul ini didahulukan dari amilnya, maka memungkinkan kalau di tengah-tengah boleh gitu kan. Tapi kalau sudah di tengah-tengah saja enggak boleh, apalagi kalau diawalkan. Iya. Jadi tidak bolehnya sesuatu yang lebih ringan ini berkonsekuensi kepada tidak bolehnya lebih berat. Tapi kalau tidak boleh yang berat, ya memungkinkan bolehnya lebih ringan dari itu. Iya kan? Kalau misalkan tidak boleh, ini makmul didahulukan dari amilnya. Tapi kalau di tengah-tengah mungkin. Ya. Tapi kalau yang sederhananya ataupun yang ringannya tidak boleh, apalagi yang lebih berat dari itu. Ya. Ya, di sini ada penjelasan tambahan. Wa la yalzamu min dzikri tawsitahum adz-dzarfa wal majrura an yakunu yujizuna taqdimah. li'annahu la yalzam min tajawuzihim fil ashal tajawuzuhum fi ghairi, ini dekat dengan yang sebelumnya. Wa la yalzam min dzikri, dan tidaklah mengharuskan dari penyebutanku ya tentang tausithahum, perbuatan mereka meletakkan maraf dan majrur di tengah-tengah, ya tidak mesti. An yakunu yujizuna taqdimah, bahwasanya mereka membolehkan untuk didahulukan dari inna dan akhwatnya. Saya ulangi, tidaklah mengharuskan dari penyebutkan itu, tidaklah mengharuskan dari penyebutanku tentang pembolehan dari mereka ahli nahu untuk meletakkan di tengah-tengah taraf dan jar majrur, untuk bahwasanya mereka pun membolehkan untuk didahulukan dari innanya. Ya, sama mirip dengan sebelumnya ya. Jadi tidaklah melazimi bahwasanya mereka ahli nahu membolehkan untuk taraf dan jar majrur ini diletakkan di tengah-tengah, bahwasanya apa? Kelazimannya adalah boleh pula diletakkan di awalnya. Ya, li'annahu la yalzam min tajawuzihim fil ashal tajawuzum fi ghairihi. Karena la yalzam min tajawuzihim, tidaklah mengharuskan pembolehan mereka pada perkara yang mudah, kemudian juga pembolehan pada perkara selainnya. Ya, wa li'annahu la yalzam min tajawuzihim fil ashal tajawuzum fi ghairihi. Karena tidaklah ya la yalzam mengharuskan pembolehan mereka pada perkara yang mudah. Nah, ya, contohnya ya, mereka kan membolehkan apa? Untuk jar majrur dan dharaf diletakkan di tengah-tengah. Ini kan ashal. Nah, ini tidak berkonsekuensi kepada pembolehan ya khobar selain dharaf dan jar majrur diletakkan di tengah-tengah gitu loh. Ya. Li'annahu la yalzam min tajawuzihim bil ashal tajawuzum bi ghairihi. Karena tidaklah melazimi bahwasanya pembolehan mereka pada perkara yang mudah ataupun yang paling mudah, yaitu apa? Meletakkan dharaf dan jar majrur di tengah-tengah, bahwasanya itu menunjukkan bolehnya meletakkan selain dharaf dan jar majrur di tengah-tengah. Itu intinya. Sulit gak ya? Ya, insyaallah enggak terlalu sulit kan. Jadi tidaklah mengharuskan dari penyebutanku bahwasanya mereka ahli nahu membolehkan untuk menaruh di tengah-tengah dharaf dan jar majrur, berkaitan pada bolehnya untuk ya khabar tadi didahulukan ataupun apa? Didahulukan. ataupun masih berkait dengan dharaf ya. La wala yalzamu min dzikri tausithahum, saya ulangi ya. Ya, kali bingung. Ya, wala yalzamu min dzikri tausithahum adzarfa wal majrur, tidaklah melazimi dari penyebutanku bahwasanya mereka ahli nahwu membolehkan untuk dharaf dan jar majrur ini diletakkan di tengah-tengah. Ya, bahwasanya an yakunu yujizuna taqdimah, bahwasanya boleh untuk didahulukan jar majrur dan dharaf ini dari apa? Inna gitu maksudnya. Di sini kan ahli nahu membolehkan ya. Untuk apa? Dharaf dan jar majrur diletakkan di tengah-tengah, ya kan? Antara apa? Inna dan isimnya. Kenapa alasannya? Karena mereka berluas-luas dalam menggunakan apa? Dharaf dan jar majrur. Tapi ingat, ini tidak melazimi bolehnya pula untuk dharaf dan jar majrur diletakkan atau didahulukan dari inna itu sendiri. Ya, paham enggak ini? Seperti apa? Inna fil masjidi Zaidan. Enggak boleh dikatakan fil masjidi inna Zaidan. Ah itu. Maksudnya itu. Ya. Jadi tidak ada kelaziman atas bolehnya dharaf yang berupa jar dan majrur ataupun iya dharaf ataupun jar majrur yang boleh di tengah-tengah, tidak ada apa? Kelaziman boleh pula untuk diletakkan di awal sebelum inna, sebelum amilnya. Coba jadi paham ini ya. Ini paragraf ini dulu. Ya. Pembolehan mereka untuk dharaf dan jar majrur diletakkan di tengah-tengah tidak menunjukkan bolehnya untuk diletakkan di awal sebelum inna dan akhwatnya. Kemudian yang berikutnya, li'annahu la yalzam min tajawuzihim fil ashal tajawuzum fi ghairihi. Ya, karena tidaklah mengharuskan, tidaklah berkonsekuensi dari pembolehan mereka pada yang mudah yaitu meletakkan dharaf dan jar majrur di tengah-tengah, tidaklah berkonsekuensi kepada pembolehan mereka pada selain itu, yakni didahulukan dharafnya dan jar majrurnya dari apa? Inna. Ayo. Gimana nih? Kira-kira bisa dipahami enggak? Ya, paham ya? Kalau untuk menyampaikannya agak ada sulit yang memahamkannya. Sekarang kan saya tanyakan biar jelas ya. Ya, kenapa di sini musannif ya tidak memberikan peringatan tentang tidak bolehnya khobar didahulukan dari inna? Kenapa? Jawabannya apa? Kenapa di sini musannif tidak memberikan peringatan tentang tidak bolehnya khobar didahulukan dari inna dan akhwatnya, tapi beliau mencukupkan dengan penyebutan tidak bolehnya khobar selain dorf dan jan majrur untuk diletakkan di tengah-tengah. Jawabannya apa? Karena karena yang mudah saja, yang lebih mudah saja terhalang, yaitu diletakkan di tengah-tengah, ya antara inna dan isimnya, tidak boleh, apalagi ya kalau didahulukan dari ya innanya, dan itu lebih berat. Ya. Dilarangnya yang mudah ini berkonsekuensi kepada dilarangnya yang lain yang lebih sulit, ya itu jawabannya. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, ya. Apakah ada kelaziman bahwasanya mereka ahli nahu membolehkan untuk dhorof dan jar majrur itu boleh di tengah-tengah ataupun boleh diletakkan di tengah-tengah antara inna dan isimnya? Apakah ada kelaziman boleh pula untuk keduanya diletakkan di awal sebelum inna dan akhwatnya? Tidak, ya. Kenapa? Jawabannya apa? Karena ya. Apa? Pembolehan mereka pada perkara yang paling mudah tidak melazimi pembolehan mereka pada perkara yang selainnya, ya. Jadi ini kan yang mudah kalau di tengah-tengah. Ya. Agak mirip sedikit, ya. Beda tapi agak mirip. Bisa insyaallah menjawabnya, ya? Ya, insyaallah. Ya, kalau ada pertanyaan global ini untuk murojaah, boleh tidak kita meletakkan khabar inna di tengah-tengah antara inna dan akhwatnya, ya? Boleh tidak kita meletakkan khabarnya inna dan akhwatnya di tengah-tengah antara inna dan isimnya? Boleh tidak? Jawabannya bagaimana? A, jawabannya A, boleh. B, tidak. C, dirinci. Ya, itu. Rinciannya bagaimana? Ya. Kalau khabarnya dhorof atau jar majrur maka boleh. Alasannya apa? Karena mereka ahli nahwu perluas-luas dalam penggunaan dhorof dan jar majrur. Kemudian boleh tidak kalau dhorof dan jar majrur ini didahulukan dari innanya? Kenapa? Kok enggak boleh? Ya, karena lebih berat. Ya, pembolehan pada perkara yang mudah tidak melazimi pembolehan pada selain itu. Nah, itu. Nah, coba paham, ya. Ya. Anak murid itu lagi dari Mutkin. Kenapa beliau tidak mentanbih tentang larangan untuk khobar didahulukan dari apa? Inna dan akhwatnya. Alasannya apa? Alasannya karena beliau mencukupkan dengan apa? Ya itu apa? Ya beliau mencukupkan dengan tanbih dari yang lebih ringan dari itu. Yaitu tidak boleh khobar selain dhorof dan jar majrur untuk diletakkan di tengah-tengah. Apalagi yang lebih berat dari itu, tentunya lebih, ya tidak boleh. Kalau lebih boleh, ulangi lagi. Awas nih, jangan bikin linglung. Saya paham insyaallah, ya. Nah. Contoh kan, siapa yang mau bikin contoh, silakan. Ya. Sesungguhnya di kamarmu ada kucing. Masalahnya apa? Inna fi ghurfatika qibbun. Iya. Aslinya apa? Innal qibba, ya. Fi ghurfatika. Iya. Dibalik menjadi apa? Inna fi ghurfatika, ya, qibban, ataupun al-qibb. Soal bisa, ya. Boleh tidak dikatakan ini? Inna Zaidan indaka jalisun. Inna Zaidan indaka jalisun. Boleh tidak? Boleh. Ini yang menjadi permasalahan apa nih? Inna Zaidan indaka jalisun. Indaka ini makmulnya apa? Makmulnya jalisun. Ayah jalisun indak. Didahulukan di sini. Makmulnya indak dari amilnya. Diletakkan di tengah-tengah antara isimnya dan khobarnya. Boleh. Ya, pokoknya makmulnya khobar. Apakah bentuknya maf'ul? Seperti inna Zaidan ta'amaka akilun. Ataupun dhorof, inna Zaidan indaka jalisun, boleh di tengah-tengah. Ya, paham ya. Tapi kalau di tengah-tengah antar isin dengan innanya, nah itu yang enggak boleh. Kecuali kalau taraf ataupun jar majrur. Ataupun kalau di tengah, diletakkan di tengah-tengah antar isim dan khobarnya, dari makmulnya khobar, boleh. Apa saja bentuknya. Ya. Nah, selesai dengan ini. Ya, pembahasan tentang apa? Tawasud, khobar inna, dan akhwatnya. Tinggal dikiaskan selainnya. Ya, selain inna, dari teman-temannya. Ya, tinggal dikiaskan. Apa teman-temannya inna? Ya, hafal. Inna. Anna. Lakin, laita, ya, kalau sulit menghafalnya, lu hafalkan baitnya Ibn Malik. Inna anna laita lakinna la'al, ka'anna aksu malikana min amal. Ya. Inna anna laita lakinna la'al, ka'anna. Sedikit kan? Inna anna laita lakinna la'al, ka'anna aksu malikana min amal. Inna, bagi inna, anna laita lakinna la'al, ka'anna. Ini lawan dari amalnya. Apa? Kana. Selesai ya. Kemudian bahasan berikutnya tentang kapan saja kita mengkasroh inna dan kapan kita menfathahnya. Dan dalam hal ini ada tiga pembahasan. Pembahasan yang pertama, wajib mengkasroh inna. Dan yang kedua, wajib menfathah inna menjadi anna. Dan yang kedua, boleh pilih inna jadi kasroh ataupun di fathah. Ya, kita baca dulu apa yang ada di sini. Wa tuksaru inna fil ibtida. Wajib dikasroh inna fil ibtida, ketika di awal jumlah. Di awal jumlah. Contoh, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Enggak boleh dikatakan anna dalam kalimat yang lain. Misalkan antum bikin kalimat anna, enggak boleh kalau di awal. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Ironya bagaimana inna? Harfu taukid wa nasbin. Mulinna dhamir munfasil mabni ala sukun, ya kan? Fi mahalli apa? Nasbin. Isimnya apa? Inna. Khabari mana? Jumlah fi'li itu anzalnahu fi lailatul qadr. Anzalnahu fi'il wa fa'il wa maf'ul, ya kan? Anzala fi'lun madh mabni ala sukun litisali bi apa? Dhamiri rafin mutaharrik. Kemudian na dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa fa'il. Alha dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ini fi lailatul qadr muta'alliq dengan anzala, dengan fi'il. Ya. Kenapa harus di kasra innahnya ketika kita memulai jumlah dengannya? Karena kalau di fathah itu ditakwil menjadi mufrad. Jadi mubtada, nanti enggak ada khabarnya. Contoh ya. Nah, kita bikin inna zaidan alimun, itu betul. Kenapa kita katakan inna zaidan alimun dengan inna bukan anna? Jawabannya apa? Karena di awal. Iya, inna zaidan alimun. Ya. Dan ingat, kalau ada jumlah dimasuki inna, dia tetap sebagai jumlah. Tapi kalau dimasuki anna, berubah jumlah tadi menjadi mufrad, ditakwil menjadi isim yang mufrad. Ya, kalau diganti anna zaidan qaimun. Ini mufrad, ditakwil menjadi qiyamu zaidin. Mana khabarnya? Jadi menjadi tidak sempurna kalamnya. Jadi mufrad. Makanya ini rahasianya kenapa ketika di awal jumlah itu apa? Harus dikasrah innanya. Inna zaidan qaimun. Ya. Kenapa enggak boleh anna? Karena kalau di fathah anna menjadi mufrad, dia belum sempurna jumlahnya. Anna zaidan qaimun, berarti takwilannya apa? Qiyamu zaidin, belum selesai. Ada apa dengan qiyamu zaidin? Berdirinya zaid, ya kan? Itu rahasianya. Makanya itu enggak dapati kan dalam ayat ataupun hadis dimulai kalam dengan apa? Anna, enggak ada. Ada enggak? Enggak ada kan? Inna a'tayna kal kawthar. Apa lagi? Inna fi dzalika dan seterusnya yang di awal-awal ayat itu. Ya. Coba paham ini ya. Jadi kalau ada jumlah dimasuki inna, dia tetap sebagai jumlah. Kalau dimasuki anna, berubah menjadi mufrad. Berarti kalau dia ditakwil menjadi mufrad, mubtada i'rabiyyah misalkan. Terus mana khabarnya? Enggak ada kan, enggak sempurna berarti. Tapi kalau misalkan inna zaidan qaimun, sempurna jumlah ini. Kalau anna zaidan qaimun, belum sempurna jumlahnya karena mufrad. Wa ba'dal qasam, dan juga ketika datang setelah sumpah. ya, karena jumlah qasam ataupun qasam itu harus jumlah bentuknya, enggak boleh mufrad. Kalau dimasuki anna jadi mufrad kan, ditakwil jadi mufrad. Ya. Karena anna itu disebut dengan apa? Harfu apa namanya? Masdarin juga. Ya kan? Harfu masdarin itu anna. Ya. Contoh hamim wal kitabil mubin inna anzalnah. Hamim ya, terkait dengan i'rabnya, potongan-potongan huruf yang dimulai dengannya ayat, ada khilaf dalam hal i'rabnya. Tapi yang lebih rajih wallahu alam bahwasanya itu tidak ada mahal dalam i'rab. Ya, tidak apa? Tidak ada mahal dalam i'rab. Ya. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan kehebatan Al-Quran. Jadi bahwasanya Al-Quran itu tersusun dari huruf-huruf hijaiyah, ha dan mim, yang kalian juga berbicara dengannya, tapi kalian tidak mampu untuk menatakannya semisal dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran tersusun dari huruf-huruf hijaiyah yang kalian berbicara dengannya, tapi kalian tidak mampu apa? Membikin satu pun yang semisalnya. Makanya seringkali diikuti setelah ayat-ayat yang seperti ini ataupun potongan-potongan huruf seperti ini tentang wal-kitabi alif lam mim dzalikal kitabu Yasin wal Qur'anil Karim, ya kan? Qaf wal Qur'anu wal Qur'ani dzikr dan seterusnya. Wal Qur'anil Majid. Ya. Kemudian wal kitabil mubin, demi Alkitab yang sangat terang. Ya, wal kitabil mubin. Ini kan sumpah. Perhatikan, kalau sumpah itu menggunakan wawu atau munta, maka fi'ilnya wajib dibuang. Wajib dibuang. Wallahi maksudnya uqsimu wallahi. Jadi wallahi jar majrur, wawu qasam termasuk huruf jar. Iya kan? Jar majrur kan ada muta'alaknya. Dan muta'alaknya mana? Wajib dibuang kalau qasamnya dengan wawu. Wallahi, tallahi. Apa takdirnya uqsimu wallahi? Uqsimu tallahi. Sehingga wallah wal kitab wal qasam al-kitabi ini ya muqsam bih, sesuatu yang dijadikan sumpah. Jar majrur muta'alliq bi mahdzuf. Di fi'il mahdzuf. Takdirnya wallahi. Adapun kalau sumpahnya dengan ba, boleh fi'il disebutkan. Uqsimu billah. Seperti dalam ayat wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Ya. Kalau dengan ba disebutkan boleh fi'ilnya. Tapi kalau dengan wau dan apa? Ta harus dibuang fi'ilnya. Wal kitabil mubin. Al-mubin sifatnya al-kitab. Ah, lihat. Sesuatu yang muqsam alaih, yang bersumpah Allah, al-muqsambi yang dijadikan sumpahnya adalah Al-Kitab. Sesuatu yang disumpahnya adalah inna anzalnahu surat apa ini? Ad-Dukhan fi lailati mubarakah. Ya. Lihat inna, tuh ini jumlah qasam ini. Inna anzalna. Jadi qasam itu harus berupa jumlah, makanya pakai inna. Enggak boleh anna. Kenapa? Kalau dikasih fathah jadi mufrad dia. Mufrad bukan jumlah, maka enggak boleh. Ya, tinggal kiaskan itu. Ya. Antum bikin contoh lagi misalkan wallahi inna Zaidan, misalnya apa? Alimun. Enggak boleh anna. Ya. Zaidan alimun, enggak boleh, harus inna. Ada lagi contohnya misalnya ini? Ya. Wallahu yashhadu innal munafiqin ayashhadu nanti insyaallah ada masanya. Wal qaul, kemudian setelah al qaul, setelah qaul lafal qaul qala yaqulu ya yuqalu ya, yang setelah lafal qaul ini qala yaqulu dan yang bertasarruf darinya. Contoh, jadi kalau setelah qaul mesti kasrah. Saya qala inni Abdullah. Bahasanya apa? Sama dengan sebelumnya. Karena maf'ulnya qala harus jumlah. Harus apa? Jumlah, enggak boleh mufrad. Ini maf'ulnya qal. Kalau kita i'rab ya, qala fi'lun madh mabni 'ala fath wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawaza naqdiru huwa. Yang dila Isa, kata Isa. Nabi Isa. Inni, ah ini apa harfu taukidin wa apa? Nasbin. Kemudian ya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahali nasbin ismu inna abdu abdullah abdu khabar in manna marfu ala matrafi abdamatu zahiru ta'ala akhir wa mudaf lafdu jila Allah mudafun ilai'ah. al-jumlah al-fi'liyah atau al-jumlah al-ismiyah. Ini kan ini Abdullah ini sih kan. Iya. Ini disebut dengan jumlah apa? Maqulul qaul. Pada mahalnya nasab dia. Maqulnya qala. Ya. Bisa dipahami enggak? Jadi setelah lafaz qaul enggak mesti qala, boleh yaqulu atau yuqalu atau yang bertasarruf darinya. Qaul, masdar. Kenapa harus kasrah? Karena maf'ulnya qaul harus berupa jumlah, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ya, itu. Atau ya, maf'ulnya qaul itu mufrad tapi maknanya jumlah. Jadi qultu qasidatan, qultu syi'ran. Saya membacakan qasidah, saya membacakan syair. Qasidah meskipun lafaznya mufrad, tapi kan kalimat qasidah kan terdiri dari kalimat-kalimat. Iya kan? Syair juga demikian kan? Ya, ini boleh. Mufrad tapi maknanya jumlah, ya qasidah, syi'ron, boleh. Bisa dipahami enggak nih? Jadi yang namanya maf'ulnya qala harus berupa apa? Jumlah ataupun mufrad tadi maknanya jumlah. Sebenarnya qasidah, qasidah kan panjang. Jumlah isinya kan? Syair juga demikian. Atau boleh juga maf'ulnya qala itu mufrad tapi qusida bihi lafdhuh. Dimaukan dengannya lafadznya. Ini sih berarti sitrad ya, tambahan pembahasannya. Saya meluas. Ya. Seperti sami'na fatai yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar di sana ada seorang anak muda yang katanya dengar-dengar menghancurkan perhala-perhala sesamaan kita. Yuqalu lahu Ibrahim, yang disebut-sebut dengan nama, dengan lafaz Ibrahim. Jadi ketika dimaukan dengan lafaznya, ini juga boleh jatuh sebagai maf'ul dari qala ataupun ma'mul dari qala. Jadi ma'mulnya, maf'ulnya qala jumlah. Atau apa? Mufrad tapi maknanya jumlah. Syair, qasidah, dan semisalnya. Ataupun mufrad tapi dimaukan dengannya lafaznya. Lafaznya. Ya, seperti lafaz Ibrahim. Ya. Al-Muhim di sini. Ya. Kalau datang setelah al-qaul, maka hamzahnya di asrah. Kalau enggak pakai inna ya enggak apa-apa. Nah. Ada enggak dalam hafalan itu? Banyak kan dalam ayat kan? Qala inni, iya, qala inni bari'um minka, nah seterusnya. Mesti antum inna, in pakai kasrah mesti. Enggak mungkin anna. Wa in qala Musa, iya sama-sama. Kan in qala wa in qala Musa li qaumihi innallaha ya'murukum, iya kan? Anta dzahu baqarah. Iya kan? Inna bahwa mesti dikasrah. Apakah qala atau yaqul atau yuqalu. Ya. Pokoknya dari al-qaul, bertasarruf dari al-qaul. Wa qabla lam, kemudian di tempat berikutnya, jadi di sini beliau membahas tempat-tempat di mana wajib di situ hamzah inna di kasrah. Tempat yang pertama ketika kita memulai dengannya jumlah ataupun di awal jumlah. Yang kedua ketika jatuh sebagai jawaban dari qasam. Ya. Kemudian yang ketiga setelah qaul. Ya, qaul. Ya. Ingat qaul, lafaz qaul, qala yaqulu, qaul, yuqal, qila. Ya. Wa qabla lam dan sebelum lam. Ya, sebelum lam. Ya, lam taukid. Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. Lihat. Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. Harus di sini innaka. Kenapa? Karena di sini datang sebelum lam. La rasulullah. Ya. Beda kalau nanti tidak ada lamnya. Ya. Ini juga ada alasannya. Ya. Sama nanti insyaallah. Kalau diperlukan. Kalau tidak menyulitkan untuk dijelaskan. Ya, tadi istilahnya kalau misalkan dibaca fathah. Ta'wilin mufrad. Ya. Nanti misalkannya setelah lamnya beramal pada anna itu enggak bisa, ada lamnya. Lam itu menghalangi yang setelahnya untuk bisa beramal pada yang sebelum lam ya. Nanti insyaallah barangkali. Tuksaru inna fi mawadhi'. Saya mungkin tidak menyebutkan tambahannya ya, takut terlalu luas sehingga barangkali antum pengen yang lebih luas, antum bisa baca alfiya dan yang lainnya. Mungkin kita cukupkan apa yang beliau sebutkan di sini dari tempat-tempat di mana hamzah inna wajib di kasrah. Tuksaru inna fi mawadhi'. inna wajib dikasrah di beberapa tempat. Ahaduha, tempat yang pertama, antaqa fi ibtida'il jumlah, ketika dia jatuh di permulaan jumlah. Sudah lewat tadi kan? Kaqauli ta'ala, seperti contoh ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, inna anzalnah. Sudah lewat kan? Inna anzalnah, inna a'tayna kal kautsar. Apa lagi? Inna allaha, banyak. Inna allaha astafa adama. Dan seterusnya. Inna a'tayna kal kautsar. Inna, ramai jelaskan. Inna, harfu nasbin wa taukidin. Kemudian, na, bangun mutasil, abni ala sukun, fi mahalli nasbin, ismu'in, inna. Kemudian, a'tayna, kaini jumlah fi'liyah. Tanda mahalnya apa? Rafa khabar inna. Kalau mau diperhatikan, ramai, a'tainaka fi'lun wa fa'il dan maf'ul. A'ta fi'lun ma'ub, abni ala sukun, litisali bi dhamir rafin mutaharik. Nabamir mutasil, mabni ala sukun, himma hadrafin fa'il, kaf maf'ul huwa al-awwal, maf'ul yang pertama. Jadi, a'ta yu'ti butuh kepada dua maf'ul. Maf'ul yang pertamanya, yang dhamir kaf, yang kedua al-kawthar. Kami berikan kepadamu, wahai Rasul SAW, al-kawthar. Telaga al-kawthar. Ala, kemudian contoh yang berikutnya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Kita tahuilah. Sesungguhnya para wali Allah tidak ada rasa takut atas mereka, tidak ada pula kesedihan bagi mereka. Beliau di sini menyontohkan ya dengan dua contoh. Yang pertama inna, beliau menyontohkan dengan di sini ibtida' yang secara hakiki ya, seperti pada dua contoh yang disebutkan inna anzalna, ini kan ibtida' hakiki. Inna a'tainal ka, inna a'taina kal kautsar, ini ibtida' hakiki, benar-benar innanya di apa? Diletakkan di depan. Ya, di awal. Kemudian pada yang kedua ada yang mendahulunya ya. Itu ala. Ini juga pada hukum al-ibtida. Secara hukum termasuk ibtida juga, karena di situ alanya harfu istiftah, huruf yang dibuka untuk huruf yang didatangkan untuk membuka. Membuka apa? Pembicaraan ataupun menarik perhatian. Ala inna, ini juga masuknya apa? Ibtida, pada hukum al-ibtida. Ala ketahuilahnya inna, ini sama hukumnya ibtida kalau tadi secara hakiki sebagai ibtida. Inna anzalna, inna a'tayna. Kalau ala inna, ini pada hukum ibtida. Nah, setelah ala juga demikian berarti ya. Ala innahum humul mufsiduna walakinna, walakinna apa? Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Ala innahum humus sufaha ya. Setelah ala ya berarti juga termasuk ibtida. Satu lagi ya. Asan yang kedua, ba'dal qasam. Ya, setelah qasam. Ya, kenapa? Karena yang namanya jawabul qasam harus berubah jumlah, sudah kita lewatkan. Dan inna ketika masuk ke jumlah itu tidak merubah keberadaannya sebagai jumlah. Adapun anna kalau sudah masuk ke jumlah maka merubah jumlah tadi menjadi apa? Ta'wilan mufrad. Masa mu'awal jadi. Ka qawli ta'ala hamimul kitabil mubin inna anzalnah, sudah lewat ya Rabbnya tadi. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Enggak mungkin annaka. Ya. Jumlah dia. Kemudian as-salis. Tunggu dulu ya, salis. Sudah setengah jam lebih. Ya, cukuplah. Insyaallah sisanya kita tunda untuk pertemuan berikutnya. Ya, nanti kita tanyakan kepada antum butuh enggak tambahannya. Kalau cukup dulu ya. Setelah selesai ini misalkan masih ada yang tambahkan teman-teman yang lain. Misalkan cukup, ya sudah cukup ya. Tapi yang boleh sebutkan di sini ya, yaitu insyaallah yang sering kita dapati. Ya, subhanallahi walhamdulillah, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.